الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخواني معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله para hadirin dan hadirat yang dicintai dan dirahmati Allah. Merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa alam semesta ini tidak akan kekal abadi selamanya. Suatu saat alam semesta ini pasti akan dihancurkan oleh Allah. Akan terjadi kejadian-kejadian besar yang menakutkan dan juga mengakibatkan lenyapnya alam ini. Alam yang dikenal dengan alam dunia. Kemudian manusia akan berpindah kepada alam akhirat. Setiap manusia pasti akan melewati beberapa alam. Kita akan melewati sekitar ada 5 alam. Alam yang pertama adalah alam ruh. Jika ruh kita berada di sisi Allah Azza wa Jalla, kemudian yang kedua, kita akan melewati alam jadid. Yaitu ketika manusia berada di dalam perut ibunya. Setelah itu, manusia akan masuk ke dalam alam dunia, alam kehidupan ini yang sekarang ini kita sedang berada di dalam alam dunia. kemudian setelah kehidupan ini kita berpindah kepada alam yang diistilahkan dengan alamul barzakh. Alam barzakh, ketika seorang meninggalkan kehidupan ini dan masuk ke dalam kubur. Dan alam barzakh merupakan tahapan pertama dia memasuki alam akhirat. Dimulai dengan alam barzakh, berarti dia telah meninggalkan alam kehidupan dunia. Setelah itu barulah yang terakhir dia masuk ke dalam alamul akhirah, alam akhirat. Ketika manusia dibangkitkan oleh Allah dan masing-masingnya mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya, di sanalah mereka akan ditentukan al-huwa min ahlil jannah, al-huwa min ahlil nar. Apakah dia termasuk dari penduduk surga atau dia termasuk dari api, dari penduduk api neraka Allah. Berarti setiap orang akan melewati lima alam. Alam ruh, alam janin, alam dunia, alam kehidupan ini, kemudian alam barzakh, dan yang terakhir adalah alam akhirat. Kalau kita berbicara mengenai kemerian-kemerian alam akhirat, tentunya dimulai sebuah perjalanan akhirat ketika seorang hamba meninggalkan alam dunia. Ketika telah datang kematiannya, maka kematian itu adalah kiamat kecil bagi setiap orang. Sebelum datangnya kiamat yang besar, yaitu hancurnya alam semesta ini, kemudian digantikan oleh Allah dengan alam yang lain yang diistilahkan dengan alam akhirat. Langit yang lain, bumi yang lain di alam akhirat. Maka ketika seorang hamba meninggalkan dunia dan masuk dalam kehidupan di alam barzakh, dia memulai perjalanannya di alam akhirat. Maka di situ akan terjadi hal-hal besar yang sangat menentukan nasibnya dan tentunya cukup mengerikan, terlebih kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Kematian itu bukan suatu yang sederhana, dan Allah Jalla wa'ala menjadikan kematian sesuatu yang ditakutkan oleh manusia. Itu manusiawi. Tidak ada di antara kita melainkan dia takut kepada kematian. Makanya Allah Jalla wa'ala ketika berbicara mengenai jihad di jalannya, ketika Allah mewajibkan al-qital, berperang untuk membela agama Allah, kata Allah Jalla wa'ala, kutiba alaikum al-qital wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan kepada kalian berperang, dan berperang itu perkara yang tidak kalian senangi, karena di dalamnya manusia akan bertemu dengan kematiannya. Kemungkinan untuk dia meregang nyawa sangat besar. Takut kepada kematian secara manusiawi bukanlah perkara yang tercela. Karena secara tabiat manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla tidak menyukai hal-hal yang dia rasa akan menyakitinya. Dia takut kepada sesuatu yang akan membahayakannya. Apalagi kematian itu tidaklah mudah. Menghadapi sakaratul maut, Nabi kita Muhammad SAW bahkan mengalami keberatan-keberatan, kesulitan-kesulitan, kesakitan-kesakitan ketika beliau akan menghadapi kematian. Padahal beliau adalah seorang Nabi dan Rasul. Manusia kekasih Allah yang spesial. Beliau adalah seutama-utama makhluk. Ketika beliau akan meninggal dunia, beliau mengalami kesakitan-kesakitan. Bahkan beliau dalam kondisi sakit parah. Sehingga beliau menyatakan kematian itu memang mempunyai sakarat. Inna fil mauti la sakarat. Sampai putrinya Fatimah radhiyallahu anha sangat bersedih hati, kasihan kepada bapaknya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengalami kesakitan. Ya karbata abatah, ya alangkah sakitnya bapakku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah, laisa li abiki karbun ba'dal yaum. Wahai Fatimah, tidak akan ada lagi kesakitan, kesulitan untuk bapakmu setelah hari ini. Itulah kematian. Inna fil mauti la sakarat. Maka dimulailah kedahsyatan alam akhirat itu akan terjadi. Sehingga Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk kita bersiap menghadapi kematian kita. Karena ketika kita masuk ke dalam kuburan, kita akan mempertanggungjawabkan segalanya. Di alam kubur ada yang diistilahkan dengan na'imul qabr, dan ada pula azabul qabr. Ada kenikmatan kubur, ada azab kubur. Orang-orang yang disiksa oleh Allah di dalam kuburan, yang tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan alam kubur dengan baik, mereka akan menjerit ketika mereka dipukul dengan palu-palu di alam kubur sana, yang teriakan-teriakannya akan didengar oleh alam semesta ini, kecuali oleh manusia dan jin. Kalau seandainya manusia mendengar teriakan-teriakan mereka, maka kehidupan alam semesta ini tidak akan berlangsung. Karena ngerinya saat itu. Bahkan sebahagian manusia akan disiksa oleh Allah Azza wa Jal karena perbuatan maksiatnya yang barangkali dianggapnya kecil. Sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melewati dua buah kuburan yang orangnya sedang disiksa oleh Allah dan mereka berteriak. Kata beliau alaihi salatu wassalam, innahuma la yu'adzaban. Keduanya sedang disiksa oleh Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan keduanya tidak sedang disiksa karena urusan besar. Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya. kana la yastanzihu minal baul. Dahulu dia tidak mau membersihkan dirinya dari air kencing. Tidak melakukan istinja setelah dia membuang air. Sedangkan yang kedua, wa kana yamshi bin namimah. Wa amma tsani kana yamshi bin namimah. Sedangkan yang kedua, dahulu dia suka mengadu domba. Disiksa oleh Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita di dalam Al-Quranul Karim untuk bersiap dan memperbanyak perbekalan kita. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian karena sebaik-baiknya perbekalan itu adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri melihat apa yang telah dia persiapkan untuk hari esoknya. Apa yang telah dia persiapkan untuk hari kiamat. Untuk alam akhirat ketika dia harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, sungguhnya Allah itu maha mengetahui segala apa yang kalian perbuat. Setelah semua manusia diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal, dan alam semesta ini dihancurkan oleh Allah, maka berpindahlah manusia ke dalam alam akhirat. Setelah mereka kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka digiring ke padang mahsyar untuk masing-masing mereka mempertanggungjawabkan diri apa yang telah diperbuatnya ketika di alam kehidupan ini. Maka setelah kematian dan manusia berada di alam barzakh, di akhir usia alam ini akan terjadi hari kiamat, kehancuran alam semesta, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran bahwa terjadinya hari kiamat ini adalah hari yang dahsyat, hari yang besar, hari yang mengerikan. Sehingga Allah istilahkan sebagai hari yang berat. Di dalam surah Al-Insan ayat yang ke-27. Kata Allah Jalla wa'ala, inna ha'ulai yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sungguhnya mereka-mereka ini mencintai kehidupan yang sementara ini, yaitu kehidupan dunia. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Dan mereka meninggalkan di belakang mereka suatu hari yang berat, yaitu hari kiamat. Yang itu pasti akan terjadi. Hari yang penuh dengan kesulitan. Kata Allah di dalam surah Al-Mudatsir ayat yang ke-9 dan ke-10. Fadzalika yauma idzin yaumun asir 'alal kafirin ghairu yasir. Hari itu adalah hari yang sulit dan terhadap orang-orang kafir hari itu bukanlah hari yang mudah. Itulah hari kiamat. Suatu hari yang besar, yang mana manusia pasti kemudian setelahnya dibangkitkan oleh Allah untuk menghadap kepada Allah. Kata Allah di dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang keempat sampai keenam. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Mereka itu tidak menyangka bahwa mereka sungguhnya pasti akan dibangkitkan. Mereka akan dibangkitkan untuk suatu hari yang besar, kata Allah. Yaumin azim. Untuk suatu hari yang besar. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Yaitu pada hari manusia akan berdiri di hadapan Allah, Rabb semesta alam. La ilaha illallah, hari kiamat. Kengerian yang tidak bisa kita bayangkan sekarang ini. Kedahsyatannya luar biasa. Bahkan hati seorang yang beriman sangat takut akan terjadinya hari kiamat itu dan dia tidak bisa untuk menyelamatkan dirinya dari azab Allah. Makanya banyak di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim Allah peringatkan kita. Kalau kita membaca tentang hari-hari kiamat ini, tentang kengerian-kengerian hari kiamat ini, hari akhirat ini, kita tidak punya waktu untuk bersenang-senang dengan kehidupan dunia. Dunia yang sementara, dunia yang singkat, dunia yang kesenangannya fana, akan binasa. Kesenangannya adalah kesemuan. Kesulitannya selalu diikuti dengan kesulitan yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyinggung di dalam banyak ayat Al-Quranul Karim tentang hari kiamat yang mengerikan ini. Di dalam surah Al-Hajj, ayat yang pertama dan yang kedua, Allah menyatakan, Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdhi'atin 'amma arda'at wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Kata Allah, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang besar. Pada hari itu, kalian melihatnya. Kalian akan mendapati setiap wanita yang menyusui anak. Dia akan lupa terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap wanita yang mengandung, wanita yang hamil, akan melahirkan kandungannya. Wataron nasa sukara. Dan kalian akan melihat manusia dalam keadaan mabuk. Wamahum bisukara. Padahal mereka itu, kata Allah, tidak dalam kondisi mabuk. Walakinna azaballahi syadid. Tetapi karena azab Allah itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Karena saking ngerinya. Ya. Kalian lihat mereka mabuk, padahal sesungguhnya mereka tidak mabuk. Tapi mereka dalam kondisi mereka sedang mempersaksikan ngerinya siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Ibrahim ayat yang ke-42 dan ke-43. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Kata Allah Azza wa Jal di dalam ayat-ayat ini, dalam surah Ibrahim ayat yang ke-42 dan 43, dan janganlah engkau menyangka, dan janganlah engkau menyangka bahwa Allah lalai terhadap apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala menunda mereka sampai hari yang mata-mata atau penglihatan-penglihatan akan terbalik. Naam. Jadi Allah menyatakan, janganlah engkau menyangka bahwasanya Allah lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim itu. Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Hanya saja Allah menunda mereka sampai suatu hari yang pada hari itu mata-mata atau pandangan-pandangan manusia akan terbelalak. Muhti'ina muqni'i ru'usihim. Mereka itu akan datang secara bergegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepala mereka, sedangkan mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Mereka akan segera datang dalam keadaan kepala mereka terangkat dan pandangan-pandangan mereka tidak berkedip, sedangkan hati-hati mereka dalam keadaan kosong. Ini menggambarkan betapa dahsyatnya pada hari itu. Ya. Mata mereka akan terbelalak. Mereka akan bergegas datang kepada Allah dalam keadaan mereka mengangkat kepala mereka. Kemudian pandangan-pandangan mereka tidak berkedip, sedangkan hati mereka kosong. Karena saking dahsyatnya kengerian pada hari itu. Naam. Dalam ayat lain di dalam surah An-Nur ayat yang ke-8 dan ke-9, kata Allah, yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mereka akan takut kepada suatu hari yang pada hari itu tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Akan terbolak-balik pandangan-pandangan manusia dan hati-hati manusia. Terbolak-balik dan terbelalak. Menunjukkan betapa dahsyatnya hari kiamat. Betapa ngerinya alam akhirat. Kata Allah di dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-17 dan ke-18. Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana syiba. As-sama'u munfatirun bih. Kana wa'duhu maf'ula. Bagaimana tidak kalian harus bertakwa jika kalian ingkar? Bagaimana kalian akan terhindar akan siksa Allah subhanahu wa ta'ala jika kalian ingkar kepada suatu hari yang menjadikan anak-anak kecil akan beruban? dan langit akan pecah, dan janji Allah itu pasti akan dilaksanakan. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan pada hari itu, yaja'alul wildana syiba, anak-anak kecil pun akan beruban karena saking dahsyatnya pada waktu itu. Ya. Dan langit akan pecah. Dan janji Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan dilaksanakan. Ketika terjadi hari tersebut, hari kiamat, masing-masing orang hanya mengkhawatirkan dirinya. Dia akan lupa dengan semua orang yang ada di sekitarnya. Dia akan lupa dengan saudaranya. Dia akan lupa dengan orang tuanya, dengan istrinya, dengan anaknya. Masing-masing hanya memperhatikan urusannya sendiri-sendiri. Karena hari itu adalah hari yang dahsyat. Kata Allah di dalam surah Abasa wa Tawalla pada ayat yang ke-33 sampai ke-37. Wa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ketika telah terjadi as-sakhah, ini salah satu nama hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhih, pada hari itu masing-masing orang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, dia akan lari dari ibunya dan bapaknya. Wa sahibatihi wa banih, dia akan lari dari istrinya dan anak-anaknya. Kata Allah, likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Bagi masing-masing orang pada hari itu ada urusan yang menyibukkannya. Sehingga dia lupa. Dia tidak lagi memikirkan saudaranya. Dia tidak lagi memikirkan bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya. Ya, masing-masing orang memikirkan dirinya sendiri. Nah, ini mengerikan. Ini kedahsyatan yang terjadi pada hari kiamat. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam surah Luqman ayat yang ke-33. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haq. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian dan takutlah kalian kepada suatu hari. La yajzi walidun an waladih, seorang bapa tidak akan bisa menyelamatkan anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a, tidak pula seorang anak akan bisa menyelamatkan orang tuanya sedikit pun. Inna wa'dallahi haq, dan sungguhnya janji Allah itu pasti benar. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-48 kata Allah, wattaqu yawman la tujzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Bertakwalah kalian, takutlah kalian akan suatu hari yang suatu diri tidak akan bisa mencukupkan diri yang lainnya sedikit pun, dan tidak akan diterima dari diri tersebut sebuah syafaat, dan tidak pula akan diambil darinya perkara yang akan menyelamatkannya, dan mereka tidak akan ditolong. Yang berguna pada waktu itu hanya amalan-amalan mereka. Bahkan masing-masing orang, apalagi orang-orang yang kafir, siap untuk menebus dirinya pada hari itu dengan seisi bumi kalau dia mempunyainya. demi untuk menyelamatkan dirinya dari azab Allah. Sehingga Allah katakan di dalam surah Yunus ayat yang ke-54, "Walau anna li kulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih." Kalau seandainya setiap diri yang berbuat kezaliman itu mempunyai harta sepenuh bumi, pada hari itu dia akan menebus keselamatan dirinya dengan harta sepenuh bumi tersebut. Dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-18, kata Allah, "Walladzina lam yastajibu lahu," dan orang-orang yang tidak mau menyambut panggilan Allah, tidak mau beriman kepadanya, "Lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ah," kalau seandainya mereka mempunyai sepenuh bumi harta benda, "wa mithlahu ma'ah," dan juga yang semisalnya seperti sepenuh bumi itu pula ada bersamanya, "laftadau bih," mereka niscaya akan menggunakannya untuk menebus keselamatan diri mereka. "Ulaika lahum su'ul hisab," mereka itulah orang-orang yang mempunyai perhitungan amal yang buruk. Nah, kalau seandainya mereka mempunyai sepenuh bumi bahkan yang semisalnya, ditambahkan lagi yang semisalnya seperti sepenuh bumi pula, mereka akan gunakan untuk menyelamatkan diri mereka dari azab Allah. Tapi apa jadinya pada hari itu? Hari itu Allah tidak menerima apapun kecuali amalan seorang hamba. Apalagi orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Melihat kengerian azab pada waktu itu, masing-masing mereka ingin menebus dirinya. Tapi itu tidak akan pernah terjadi. Allah tidak akan menerimanya. Kata Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-91. "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih." Sungguhnya orang-orang kafir dan mereka meninggal dalam keadaan mereka kafir. "Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban," maka tidak akan diterima dari salah seorang mereka walaupun sepenuh bumi emas. Walaupun mereka ingin menebusnya dengan sepenuh bumi emas. Kata Allah Azza wa Jal, "Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih." Tidak akan diterima dari salah seorang mereka sepenuh bumi emas walaupun ingin dia gunakan untuk menebus dirinya. "Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin." Mereka itulah orang-orang yang akan memperoleh azab yang pedih dan mereka itu tidak mempunyai para penolong yang menyelamatkan mereka. Nah, di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuja'u bil kafiri yaumal qiyamah." Pada hari kiamat kelak akan didatangkan seorang yang kafir. "Wa yuqalu lahu," lantas ditanyakan kepadanya, "Ara'aita law kana laka mil'ul ardi dhahaban akunta taftadi bih?" Apa pendapatmu kalau seandainya engkau punya sepenuh bumi emas? Apakah engkau akan menggunakannya untuk menebus dirimu? Maka orang ini akan menjawab, "Na'am, iya saya akan gunakan untuk menebus diriku." Fayuqalu lahu, maka akan dikatakan kepada orang itu, Allah berkata, Qad kuntu sa'altuka ma huwa aisaru min dhalik. Kata Allah, percuma. Dahulu ketika dalam kehidupan dunia, aku pernah memintamu dengan sesuatu yang jauh lebih ringan daripada itu. Ya, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, memperbanyak amalan-amalan soleh di dalam keimanannya. Itu jauh lebih ringan daripada menyerahkan sepenuh bumi emas. Yang ringan saja engkau tidak memperbuatnya. hanya diminta darimu untuk percaya, untuk yakin, untuk beriman kepada Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan beramal dengan amalan-amalan saleh, yang bahkan banyak dari amalan-amalan saleh itu perkara-perkara mudah yang gampang engkau memperbuatnya. Tapi apa yang kau lakukan ketika di dunia? Hal-hal yang mudah yang diminta daripadamu, yang dipanggil oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak engkau perbuat, bagaimana pada hari ini engkau akan menebusnya dengan sepenuh bumi emas? Yang ringan saja engkau tidak melakukannya, apalagi hal yang berat seperti ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Ya, jagalah diri kalian dari api neraka Allah sekarang ini walaupun hanya dengan sebiji kurma, bersedekah dengan sebiji kurma. Karena kalau sudah datang hari itu, walaupun seandainya kita punya sepenuh bumi emas, tidak akan ada manfaatnya. Tapi pada hari ini, sebiji kurma bisa menyelamatkan kita dari azab Allah. Amalan-amalan soleh kita yang kecil bisa menjadi sebab kita selamat dari api neraka Allah dan masuk ke dalam surganya. Makanya Allah Jalla wa'ala, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, sekarang ini meminta kita untuk mempersiapkan diri dengan amalan-amalan soleh. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Bersiap-siaplah kalian, karena sebaik-baik persiapan itu adalah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan pada hari itu, setiap orang mau menjual orang yang paling dikasihinya untuk menyelamatkan dirinya. Kata Allah di dalam surah Al-Ma'arij, ayat yang ke-11 sampai ke-15. Kata Allah, yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmaidhin bibani wa sahibatihi wa akhih wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih kalla innaha ladha nazza'atan lishawa. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmaidhin bibani. Orang-orang yang berbuat kezaliman itu pada hari tersebut ingin untuk menebus dirinya dari siksa Allah meskipun dengan anak-anaknya sendiri. Meskipun dengan anaknya. Kalau bisa dia menebus dirinya dari azab Allah dengan memberikan anaknya, dia akan korbankan anaknya pada hari itu. Wa sahibatihi wa akhih, dan meskipun dia harus mengorbankan istrinya dan saudaranya, orang-orang yang dia kasihi, dia tidak peduli. Pada hari itu yang dia pedulikan hanya dirinya sendiri. Ketika dia sudah melihat azab Allah, masing-masing orang berpikir gimana untuk selamat. Ya, meskipun dia harus mengorbankan orang-orang yang dia cintai seperti istrinya, anaknya, saudaranya, dia enggak peduli. Wa fasilatihi allati tu'wih, dan meskipun dia harus mengorbankan untuk menebusnya dengan karib kerabatnya yang selama di dunia telah melindunginya. Tapi pada hari itu dia enggak peduli. Kalau bisa dia menebus dirinya dengan mereka, dia akan menebus dirinya dan mengorbankan mereka. Wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Dan meskipun kata Allah dia harus mengorbankan demi untuk menebus dirinya semua orang yang ada di muka bumi ini, kemudian dia bisa diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ngeri enggak pada waktu itu? Ngeri. Apapun akan dilakukan setiap orang untuk menyelamatkan dirinya dari azab Allah azza wa jalla. Hari itu adalah hari yang sangat dahsyat. Tapi kata Allah, kalla innaha ladha. Sekali-kali tidak. Api neraka Allah itu adalah api neraka yang menyala-nyala. nazza'atan lisyawa, yang siap untuk mencabut dan membakar. Naam. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang alam akhirat dan kengerian-kengeriannya, ini adalah bertujuan agar kita semakin ingat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang kita pasti akan menghadapi tanggung jawab di hadapannya. Sering sekali kehidupan dunia ini melalaikan kita, seolah-olah kehidupan dunia ini akan kekal abadi selamanya, seolah-olah kita merasa bahwa kematian itu masih jauh, hari kiamat itu masih jauh, ya. Seolah-olah seakan-akan cerita-cerita di dalam Al-Quran tentang kengerian-kengerian hari kiamat, apa-apa yang diberitakan oleh Nabi di dalam hadis mengenai dahsyatnya hari kiamat dan alam akhirat, hanya cerita fiktif, seolah-olah kita tidak akan pernah menghadapinya. Sehingga masing-masing orang sibuk dengan kehidupan dunia. Ya. Masing-masing orang hanya menyisakan sedikit waktunya untuk akhirat, toh kalau seandainya masih dia masih ingat akhiratnya. Semua ini akan mendatangkan penyesalan. Penyesalan pada hari yang memang penyesalan itu tiada guna. Ya. Mulai dari saat datangnya kematian kita, yang namanya penyesalan itu tidak akan pernah berguna. Idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99. Apabila telah datang kepada salah seorang di antara mereka kematiannya, dia menyesal. Lantas apa yang dia katakan? Qala rabbirji'un. Wahai Rabbku, kembalikan aku dalam kehidupan dunia. Apa yang mau diperbuatnya kalau dia dikembalikan ke dalam kehidupan dunia? Katanya, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Mudah-mudahan aku bisa beramal dengan amalan yang saleh kalau aku dikembalikan ke alam dunia. Ke alam dunia yang sudah aku tinggalkan itu. Tapi kan sudah terlambat. Pada saat itu, seperti kata pepatah, nasi sudah menjadi bubur. Masih mending nasi sudah jadi bubur, enak dimakan. Nah, kalau sudah datang kematian, ya sudah. Kita akan mengalami penyesalan di hari yang tidak guna penyesalan. Kita ingin berbuat, ternyata sudah tidak ada waktu lagi. Karena hari itu adalah hari pertanggungjawaban. Makanya dikatakan oleh as-salaf, al-yaum yaumul amal bila hisab, wal-ghad yaumul hisab bila amal. Hari ini adalah hari beramal dan tidak ada hisab. Kita belum dimintai pertanggungjawaban. Tidak akan dihitung amal perbuatan kita, dihisab oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Tapi al-ghad, hari esok, yaitu hari kiamat, setelah kita meninggalkan alam dunia ini, setelah kita menghadapi kematian kita dan berpindah kepada alam akhirat, al-ghad yaumul hisab bila amal. Sedangkan hari esok adalah hari perhitungan amal dan bukan hari untuk beramal. Nah, oleh karena itu, akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang membuat salafuna salih, generasi-generasi terbaik dari umat ini, mereka berpaling dari kehidupan dunia dan menghadapkan diri mereka kepada kehidupan akhirat. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan. Kita diibaratkan seperti seorang apa? Seorang musafir. Seorang yang musafir, ketika dia singgah di sebuah tempat, apakah dia akan bersenang-senang dengan sepuas-puasnya di tempat itu dan melupakan tujuannya? Tidak. dia berada di tempat itu ala kadarnya saja. Makan ala kadarnya, minum ala kadarnya, memenuhi kebutuhan ala kadarnya yang bisa membuatnya untuk melanjutkan perjalanan ke tempat tujuannya. Nah, kita seperti itu. Ya. Kita akan sampai kepada alam akhirat yang sesungguhnya. Nah, ini Yaumul Qiyamah. Pada hari kiamat, barakallahu fikum, hari kiamat itu tentu terjadi dengan ditiupnya trompet sang sakakala. Ketika as-sur, yaitu trompet sang sakakala ditiupkan, tiupan yang pertama akan menghancurkan alam semesta ini. Kapan hari kiamat itu akan terjadi dan trompet sang sakakala itu ditiupkan? Hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Pada hari apa? Hari Jumat. Sekarang hari apa? Hah? Ahad ya? Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tapi bukan Jumat depan ini. Jumat yang mana? Wallahu a'lam bissawab. Tapi terjadinya pasti pada hari Jumat. Disebutkan di dalam riwayat Rasulullah, dalam Sahih Muslim dari hadis Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumal jum'ah. Yaumul jum'ah. Hari terbaik yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat itu diciptakan Nabi Adam. Wa fihi udkhilal jannah. Dan pada hari Jumat itu Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Dan pada hari Jumat pula dia dikeluarkan dari surga tersebut setelah berbuat dosa mendekati pohon khuldi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa la taqumus sa'ah illa yaumul jum'ah." Dan hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Cuma Jumat yang mana? Wallahu a'lam. Ya. Nah. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Aus bin Aus radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdhali ayyamikum yaumul jum'ah." Sungguhnya sebaik-baik, seutama-utama hari kalian adalah hari Jumat. "Fihi khuliqa Adam." Pada hari itu diciptakan Nabi Adam. "Wa fihi qubit." Dan pada hari itu diambil nyawanya. "Wa fihi nafkhah." Dan pada hari Jumat itu pula ditiup trompet sang sakakala sebagai awal kehancuran alam semesta ini. Ya. "Wa fihi sa'qah." Dan pada hari itu pula semua manusia diwafatkan. "Fa akthiru 'alayya minash shalati fih." Maka perbanyaklah selawat kepadaku pada hari Jumat. "Fa inna shalatakum ma'rudhatun 'alayya." Karena sungguhnya selawat kalian itu dihadapkan kepadaku. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai, Ibn Majah, dan yang selainnya. Nah. Jadi, pada hari Jumat kita disyariatkan untuk memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi pada hari Jumat itu sering-sering selawatan. Ya, selawat kepada Nabi. Dan selawat yang terbaik adalah selawat Ibrahimiyah seperti yang kita ucapkan di dalam sholat. Baik. dan tiupan pada trompet sang sakakala sebagai kehancuran dunia, ini akan ditiup oleh malaikat Israfil sebanyak 2 kali. Yang pertama adalah sebagai kehancuran dunia. Semua orang akan mati. Dunia atau alam semesta ini akan hancur, dilenyapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada tiupan yang kedua adalah tiupan di mana manusia dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-68, wa nufiqa fis-sur fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah thumma nufiqa fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kata Allah Azza wa Jal, kemudian ditiuplah pada trompet, fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard, maka akan lenyap semua yang ada di muka bumi, semua yang ada di langit-langit, dan semua yang ada di muka bumi. Illa man syaa Allah, kecuali apa atau siapa yang dikehendaki oleh Allah. Thumma nufiqa fihi ukhra. Kemudian setelah itu ditiupkan tiupan yang lainnya pada trompet tersebut. Fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan ternyata mereka sudah bangkit dalam keadaan mereka melihat. Maka yang pertama adalah kehancuran alam. Yang kedua adalah ketika mereka dibangkitkan oleh Allah untuk menuju padang mahsyar. Naam. Sudah masuk maghrib ya? Jam berapa maghrib? Sudah ambil. Taib. Ketika mereka dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu di padang mahsyar, ya, arasat yaumil qiyamah, maka mereka dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hufatan muratan hurla, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan hufatan muratan ghurla, dalam keadaan hufat, bertelanjang kaki, ya, tidak memakai alas kaki apapun itu. Hufatan uratan, dalam keadaan bertelanjang tidak berpakaian. Dan ghurla, dalam keadaan mereka tidak berkhitan. Dalam keadaan mereka tidak berkhitan. Naam. Pada waktu itu Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kondisi manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak memakai alas kaki dan bertelanjang, seolah-olah masing-masing mereka akan memperhatikan sebahagian yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al-amru yauma idzin ashad. Wahai Aisyah, manusia pada hari itu tidak lagi berpikir yang demikian. Pikirannya enggak ada, pikiran macam-macam mesum gitu dan enggak. Kenapa? Al-yawma idzin asyad, urusannya pada hari itu jauh lebih mengerikan, dahsyat. Orang enggak mikir gitu. Nah. Jadi ini ketika di padang mahsyar. Nah. Maka ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, berbicara tentang akhirat ini kadang membuat hati kita jadi gentar, takut, ngeri. Dan kita teringat apa yang sudah kita persiapkan. Nah, maka di antara persiapan kita, sekarang kita bersiap-siap untuk melaksanakan salat maghrib. Iya kan? Benar enggak? Iya. Kita salat maghrib, ini persiapan kita, ya, amal ibadah yang dicintai oleh Allah, yaitu salat yang diwajibkan olehnya. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal dari api nerakanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dulu insyaallah, kita lanjutkan dalam pembahasan ba'dal maghrib. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.